بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، قالوا: ولو كان آدم أسكن جنة الخلد وهي دار القدس التي لا يسكنها إلا طاهر مقدس، فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم عليه السلام ووسوس له؟ Mereka mengatakan, kalau seandainya surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, maka berarti dia adalah surga yang suci yang tidak ditempati kecuali orang-orang yang suci. Lalu bagaimana Adam atau bagaimana Iblis yang rijs dan najis, yang tercela dan hina, bisa masuk di dalamnya dan bisa memfitnah Adam alaihissalam dan bahkan membuat was-was kepada Adam? Ini diantara dalil ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah bukan surga khuld, bukan surga yang kekal, yang Allah janjikan untuk kaum mukminin. Mereka mengatakan, kalau benar surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, maka semestinya surga itu dikhususkan oleh Allah bagi orang-orang yang suci, yang telah disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kenapa Iblis bisa masuk di dalamnya dan bisa memfitnah Adam? Wa hadhihi alwaswasah imma an takuna fi qalbihi wa imma an takuna fi udhnihi. Dan waswas yang seperti ini kemungkinan di dalam hati Adam atau kemungkinan di telinganya Adam. وعلى التقديرين فكيف توصل اللعين إلى دخول دار المتقين. Entah waswas di dalam hatinya atau di telinganya, yang jelas وعلى التقديرين, maka berdasarkan dua kemungkinan ini, yang jelas bagaimana mungkin iblis bisa, iblis yang terlaknat, bisa memasuki tempatnya orang-orang yang bertakwa. Ini diantara dalil mereka. Wa aydan fa ba'da an qila lah. Dan selanjutnya kata beliau, setelah dikatakan kepada Adam, fahdir minha fa ma yakunu laka, kepada iblis, anta takabbara fiha, keluarlah engkau wahai iblis darinya, dan tidak sangat tidak pantas bagi kamu untuk membangkang di dalamnya. Al-A'raf ayat 13. An yufsah lahu an yarqa ila jannatil ma'wa fawqa as-sama'i as-sabi'ati ba'da as-sakhat 'alayhi wal 'ibadah wal zajr wat tard bi'utuhi wa istikbari. Apakah mungkin setelah itu iblis diperbolehkan untuk naik ke surga Ma'wa yang ada di atas langit yang ketujuh, setelah dimurkai oleh Allah dan dijauhkan darinya dan diusir dan dikeluarkan darinya karena kesombongan dan keangkuhannya? Wa hal hadza yulaimu qawlahu fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Dan ini sangat tidak sesuai dengan ucapan Allah, tidak pantas bagimu untuk sombong di dalamnya. Fa in kanat mukhatabatu li Adam bima khatabahu bih wa qasamahu alaihi laysa takabburan fama takabburu ba'da hadha. Kalau memang pembicaraan iblis kepada Adam dan bahkan sumpahnya iblis di hadapan Adam ini bukan kesombongan, lalu kesombongan apa yang selain daripada kesombongan seperti ini? Allah mengatakan tidak pantas bagimu untuk berbuat sombong di dalam surga, maka keluarlah dari. Sedangkan surga bukan tempat-tempatnya orang yang sombong, bukan tempatnya orang yang membangkang. Sehingga mereka mengatakan, berarti dari dalil ini menunjukkan bahwa surga yang ditempati Adam bukan surga yang kekal. Sekali lagi, kita belum mentarjih, kita masih membaca. Fa in qultum, mereka mengatakan lagi, dan jika kalian mengatakan, fala'alla waswasatahu wasalat ila al-abawayni wa huwa fil ardh wa huma fawqa as-sama'i fi 'illiyyin. Kalau ada yang berkata mungkin waswasnya iblis sampai kepada Adam dan Hawa dalam keadaan iblis di bumi, sedangkan Adam dan Hawa di atas langit di tempat yang paling tinggi. Artinya, ada yang berkata tidak menutup kemungkinan iblis ada di bumi, Adam di surga yang paling tinggi. Adapun waswasnya ini adalah dengan dalam keadaan tempat di tempat yang berbeda. Iblis di bumi, Adam dan Hawa di langit. Fahadza ghairu ma'qulin lughatan wala hissan wala 'urfan. Mereka mengatakan pendapat yang seperti ini tidak bisa diterima secara akal, oleh akal, entah secara bahasa, secara perasaan atau kenyataan, maupun secara kebiasaan. Fa in za'amtum annahu dakhala fi batnil hayyati hatta awsala ilayhi mal waswasata fa abtalul batil fa abtal wa abtal. Dan jika kalian mengatakan bahwa iblis masuk menyamar dalam perut ular, kemudian masuk ke surga dan membuat waswas kepada Adam, ini tentunya lebih batil lagi. Di mana mungkin ular yang jahat bisa masuk surga? Padahal di sana adalah tempat yang aman. Idh kaifa yartaqi ba'da al-ihbar ila an yadkhul al-jannata walau fi batnil hayya? Karena bagaimana mungkin iblis bisa naik kembali ke surga setelah dia dikeluarkan darinya, sekalipun dia berada di perut ular? Wa idza qultum, mereka membantah dalil yang seperti ini. Ada yang mengatakan kemungkinan waswas yang ditiupkan oleh iblis kepada Adam dalam keadaan tempatnya berbeda. Iblis ada di bumi, Adam ada di langit. Mereka mengatakan ini sungguh suatu kebatilan dan sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat. Fa idza qultum, dan jika kalian mengatakan lagi, innahu dakhala fi qulubihima wa waswasa ilaihima, bahwa sesungguhnya iblis masuk menyelinap di dalam hatinya Adam dan Hawa, kemudian membuat waswas pada keduanya. Fal mahdhuru qa'imun, maka berarti al-mahdhur qa'im, kemungkinan jauhnya pun juga telah jelas. Wa aydan fa inna Allah subhanahu wa ta'ala haka mukhatabatahu lahuma kalaman sami'ahu shifahan Karena juga Allah Azza wa Jalla menceritakan pembicaraannya dengan Adam dan Hawa yang didengar secara lisan dan didengar sami'ahu syifah. Mereka mendengar. Faqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Kalau seandainya ada sebagian orang mengatakan kemungkinan iblis masuk menyelinap di dalam hatinya Adam dan Hawa. Mereka mengatakan lagi, ini suatu yang enggak mungkin. Fal mahdzur qa'im. Enggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Allah menceritakan ketika terjadi dialog antara iblis dengan Adam dan Hawa, mereka berdua mendengar. Mereka berdua mendengar ucapan iblis. Apa ucapan iblis? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidaklah Rabb kalian melarang untuk memakan pohon ini. Sampai ayat selanjutnya. Wa hadza dalilun ala musyahadatihi lahuma walisyajarah. Maka ini menunjukkan bahwa mereka menyaksikan langsung keberadaan iblis, bukan menyelinap di dalam hati mereka, dan bukan hanya sekadar was-was, melainkan mereka menyaksikan langsung keberadaan iblis yang menggoda mereka, dan juga menyaksikan pohon yang dilarang. Walamma kana Adam kharijan minal jannah وغير ساكن فيها قال الله تعالى تتكلا آدم dikeluarkan dari surga dan dia tidak menempati surga lagi, Allah berkata kepadanya, alam anhakuma an tilkuma syajarah, bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu? Al-A'raf ayat 22. Walam yakul an hadhihi syajarah, dan Allah tidak mengatakan an hadhihi, dari pohon ini. فَإِنْدَمَا قَالَ لَهُمَا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لَمَّا أَطْعَمَهُمَا فِي مُلْكِهِمَا فِي مُلْكِهَا وَالْخُلُودِ فِي مُلْكِهَا وَالْخُلُودِ فِي مَقَرِّهَا أَتَى بِاسْمِ الْإِشَارَةِ بِلَفْظِ الْحُضُورِ تَقْرِيبًا لَهَا وَإِحْضَارًا لَهَا عِنْدَهُمَا. Ketika فَإِنْدَمَا قَالَ لَهُمَا, ketika Allah berkata kepada mereka berdua, Adam dan Hawa, bukan iblis, ketika iblis berkata kepada Adam dan Hawa, tidaklah Rabb kalian melarang kalian dari pohon ini. لِمَا أَطْمَعَهُمَا atau lama, tidaklah kalian, Allah melarang kalian dari pohon ini. Iblis tahu. Maka kemudian iblis membangkitkan tamak mereka dalam kekuasaan dan kekekalan, fi maqarriha, di dalam di tempat mereka, ata bismil isyarati bilafzil huduri taqriban lah. Iblis mendatangkan, membawakan lafaz isyarat yang menunjukkan hadir, ada di hadapannya, seakan-akan sangat dekat. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab beliau Al-Fawaid bahwa usulul khataya thalatha. Usul atau asal usul kejadian kesalahan di permukaan bumi ini adalah tiga. Yang pertama adalah al-kibr, sombong. Wa huwa alladhi akhraja iblis atau asara iblis ila ma asara ilaih. Dan inilah yang menjerumuskan iblis pada kenistaan yang dideritanya karena kesombongan dia. Ini yang pertama. Awal mula kejadian terjadinya kesalahan di permukaan bumi ini bermula dari tiga ini. Al-kibr. Yang kedua adalah Al-hasad. Hasad. Wa huwa alladhi jarra ahad ibni Adam ala qatli akhihi. Dan inilah yang menyebabkan salah satu dari kedua anak Adam nekat membunuh saudaranya. Karena hasad. Mereka sama-sama berkorban, saudaranya diterima amal ibadahnya oleh Allah, namun dia tidak diterima. Hasadnya muncul. Sehingga dia nekat membunuh saudaranya. Dan yang ketiga adalah at-tama' atau al-hirs. Ambisi. Ambisi dunia yang berlebihan. Wa huwa alladhi akhraja Adam minal jannah. Dan kesalahan inilah yang menyebabkan Adam dikeluarkan dan diusir dari surga. Faman wuqiya syarra hadhihi thalatha atau syarru hadhihi thalatha wuqiya syarru kullu. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang selamat dari tiga sifat ini, sombong, hasad, tamak, maka dia telah terlindung dari segala unsur kejahatan. Fal kufur min al kibr. Kufur dasarnya adalah kesombongan, membangkang pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal qatl wal baghy wal adawah min al hasad. Sedangkan terjadinya pembunuhan, permusuhan, saling membenci, landasannya bermula dari hasad. Wazina min at-tama. Sedangkan zina ataupun amalan-amalan maksiat yang lainnya, landasannya karena ambisi atau tamak pada kenikmatan yang sementara. Kata beliau, siapa yang selamat dari tiga kejahatan ini, maka dia telah selamat dari unsur kejahatan semuanya. Kufur asal-usulnya adalah sombong. Saling membenci, saling hasad atau saling membunuh, asal-usulnya adalah hasad. Zina, mencuri, makan riba, ataupun yang lainnya, apa asalnya? Tamak, ambisi yang berlebihan. Kata beliau, demikian di dalam Al-Fawaid. Dan kita sekarang sedang membaca bagaimana iblis membangkitkan rasa tamaknya Adam kepada kekekalan di dalam surga, sehingga iblis Adam pun terpengaruh. Warabbuma ta'ala qala lahuma lim lam an alam anhakuma an tilkuma asyjar. Allah azza wa jalla berkata kepada Adam, bukankah aku melarang kalian dari pohon itu? Walamma arada ikhrajahuma minha fa ata bismil isharati bilafdil bu'd wal ghaibah ka'annahuma lam yabqa lahum minal jannah hatta wala mushahadat asyjar allati nahya anha. Ketika Allah azza wa jalla hendak mengeluarkan mereka dari surga, maka Allah menggunakan lafaz isyarat tilka, pohon itu yang menunjukkan jauh, seakan-akan tidak ada lagi tempat bagi mereka di dalam surga sekalipun sekedar menyaksikan pohon yang telah dilarang darinya. Wa aidan fa innahu subhanahu qala ilaihi yas'adul kalimut thayyib fatur, dalam surah Fatir ayat 10. Wa waswasatul la'in min akhbatil kalim fala tas'adu ila mahallil qudus. Mereka berkata lagi, juga Allah mengatakan kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik. Sedangkan waswasnya iblis yang terlaknat adalah termasuk ucapan yang paling jelek, fala tas'adu ila mahallil qudus, maka jelas tidak akan mungkin naik ke tempat yang suci, yakni surga. Qala Mundhir, berkata Mundhir, wa qad ruya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Adam alaihi salam nama fi jannati. Hadis ini disahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan juga Sahih. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam pernah tidur di dalam surganya. Wa jannatul khuldi la nauma fiha bin nas wa ijma'il muslimin. Sedangkan surga yang kekal tidak ada tidur di dalamnya. Siang dan malam dalam kenikmatan. Tidak pernah merasakan ngantuk dan tidak pernah tertidur di dalam surga. Sesuai dengan nas dan ijma' kaum muslimin. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayanamu ahlul jannati fil jannah, apakah penghuni surga dapat tidur di dalam surga ya Rasulullah? Qala la, kata Rasulullah, enggak. An-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudara kematian. Wal wafa wa naumu wafa, tidur adalah kematian. Waqad nataqa bihi al-Qur'an, wal wafatu taqallubu hal. Dan ini juga diucapkan di dalam Al-Qur'an, dan kematian adalah perubahan keadaan. Wa darus salam musallamatun min taqallubil ahwal. Sedangkan surga tempat keselamatan selamat dari perubahan keadaan. Wa naru mayyit aw kal mayyit. Dan orang yang tidur ibarat orang yang mati. Ini faedah bahwasanya penghuni surga tidak merasakan tidur dan tidak merasakan ngantuk di dalamnya. Yang ada adalah inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin faqihun. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga pada hari itu mereka dalam kesibukan yang luar biasa. Sibuk bukan sibuknya kita di dunia, tapi artinya mereka sibuk menikmati kenikmatan surga. Nasallahu an yaj'alana min ahli jannah. Rasulullah ditanya, apakah ahlul jannah tidur di dalam surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, enggak. An-naumu ahlul maut. Enggak mungkin. Tidak akan tidur di dalam surga siapapun. Karena tidur adalah mati. Dan tidak mungkin orang merasakan kematian dua kali atau lebih dari. Sedangkan Adam tidur di dalam surganya yang ditempatkan dulunya. Qultu al-hadithu alladhi ashara ilayhi al-ma'ruf annahu mawquufun min riwayat Ibn Abi Najih al-Mujahidin qal khuliqat Hawa min qasiri Adam wa huwa nadim. Aku berkata, kata Imam Ibnul Qayyim, hadis yang dimaksud bahwa Adam tidur di dalam surga, hadis mauquf dari riwayat Ibn Abi Najih dari Mujahid, tidak sampai kepada Rasulullah. Di mana lafadznya khuliqat Hawa min qasiri Adam, diciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam dalam keadaan Adam sedang tertidur. Demikian lafaz riwayatnya. Wa qala Asbat an-Suddi, berkata Asbat dari Al-Imam As-Suddi, uskina Adam alaihi salam al-jannah wa kana yamshi fiha wuhshan. Adam ditempatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surga dan dia pun berjalan sendirian kesepian di sana di dalam surga. Laisa lahu zawjun yaskunu ilaiha. Dan dia tidak memiliki pasangan hidup untuk merasakan ketenangan dengannya. Fana manaumatan. Maka Adam pun tertidur di dalam surga. fastayqama fa idza 'inda ra'sihi imra'atun qa'idatun khalaqaha Allahu min dhil'i. Ketika Adam terbangun, dia mendapati seorang wanita duduk di bagian kepalanya, kepala Adam, yang telah diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya. Fasa'alaha ma anti, qalat imrah, imrah. Adam pun bertanya kepada wanita ini, siapa anda? Dia menjawab, saya adalah seorang wanita. Qala walima khuliqti, Adam bertanya kembali, kenapa engkau diciptakan? Qalat litaskuna ilayya, dia menjawab, agar engkau bisa lebih tenang dengan keberadaanku. Ini nas semua menunjukkan bahwa Adam tidur di dalam surga. Sedangkan surga yang kekal tidak akan tidur siapa saja yang masuk di sana. Qala Ibnu Ishaq an Ibnu Abbas, alqallahu ala Adam alaihi salam as-sinah. Allah Azza wa Jalla melemparkan atau memasukkan kepada Adam rasa ngantuk. Thumma akhadha dhil'an min adla'ihi min shikkihi al-aysar. Kemudian Allah mengambil salah satu tulang rusuk sebelah kirinya Adam. Wala amama kanahu lahman. Dan Allah mengganti tempatnya dengan daging. Wa Adam na'imun lam yahubba min naumatih. Sedang Adam pada saat itu tertidur dan dia tidak terbangun sama sekali dari tidurnya. Hatta khalaqallahu min dhil'ihi tilka zawjatahu Hawwa. Sampai kemudian Allah menciptakan dari tulang rusuk yang diambil tadi istrinya Hawwa. Fasawwaha imra'atan yaskunu ilayha. Lalu kemudian Allah membentuknya seorang wanita agar Adam bisa tenang padanya. Falamma kashafa anhu sinah wa habba min naumatih. Ketika Allah Azza wa Jalla menghilangkan rasa ngantuk dari Adam dan terbangun dari tidurnya, ra'aha ila jambi. Adam kaget melihat ada sosok manusia di sampingnya. Faqala lahmi wa dami wa ruhi fasakana ilayha. Maka Adam berkata, engkau adalah tercipta dari daging saya, dari darah saya, dari roh saya. Maka Adam pun kemudian tenang padanya. Ini barakallahu fikum beberapa riwayat dan beberapa pelajaran yang kita ambil dari keindahan surga. Siang dan malam tidak merasakan ngantuk, tidak merasakan tidur. Mereka siang dan malam di dalam kenikmatan barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla naj'alana min ahli jannah وأن يعيذنا من النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين.